Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati billah azani wa azakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali mengkaruniakan kepada kita nikmat talabul ilmi, nikmat mau berusaha untuk bersama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan satu bentuk ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam Kitabul Manhiyat, kitab yang menjelaskan tentang larangan-larangan yang disebutkan oleh Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf ibn Hasan ibn Hussein An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Di siang hari ini insyaallah kita masuk dalam salah satu bab yang beliau sebutkan, bab yang ke-288, Babu Tahrim Riya, bab diharamkannya riya. Bab diharamkannya riya. Riya secara bahasa diambil dari kata masdar, ra'a yura'i, riya'an. Nah, yakni menampakkan amalan untuk manusia agar mereka melihatnya dan menyangka kebaikan padanya. Secara istilah syar'i disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, yang dimaksud dengan ar-riya izharul ibadati liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha. Yang dimaksud dengan riya adalah menampakkan ibadah, izharul ibadah, menampakkan ibadah, liqasdi ru'yatin nasi laha, dengan maksud agar dilihat manusia. Menampakkan ibadah dengan maksud, dengan tujuan agar terlihat oleh manusia. Fayahmadu sahibaha, sehingga mereka bisa memuji pelakunya. Sehingga mereka bisa memuji pelakunya. Itu riya. Nah, maka dalam bab ini al-muallif rahimahullah taala hendak menyebutkan tentang diharamkannya riya. Beliau menyebutkan beberapa ayat dan beberapa hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita baca apa yang beliau sebutkan di sini, di antaranya qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah mengikhlaskan untuknya semata agama ini, hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya semata agama ini, amalan. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa manusia ini tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Kita mengetahui bahwa salah satu syarat diterimanya ibadah itu adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang syurutu qubulil ibadah. Syurut qubulil ibadah, syarat diterimanya ibadah, di mana ibadah itu akan menjadi satu amalan yang diterima apabila terpenuhi beberapa syarat. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an di ayat yang terakhir surat Al-Kahfi. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita lihat pada potongan yang terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Dia beriman kepada Allah. Dia meyakini adanya hari kiamat. Dia meyakini tentang pastinya akan dibangkitkan setiap hamba untuk dimintai pertanggungan jawaban di hadapan Allah. Dan dia menginginkan perjumpaan yang baik, di mana dia akan mendapatkan kebaikan dengan perjumpaan tersebut. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebutkan beberapa syarat agar seseorang itu bisa mendapatkan pertemuan dengan Allah dengan pertemuan yang baik. Perjumpaan dengan Allah dengan perjumpaan yang mendatangkan kebaikan. Falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal saleh. Hendaknya dia beramal saleh. Amalan itu dikatakan amalan saleh apabila terpenuhi dua syarat. Syarat yang pertama ikhlas, bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah, bukan karena ingin mendapatkan tujuan dunia, popularitas, sanjungan, nama, dan seterusnya. Ini yang pertama, ikhlas. Yang kedua, amalannya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amalannya mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada sebuah amalan ikhlas pelakunya, dia mengerjakan amalan itu untuk mendapatkan keridhaan Allah semata, tetapi tidak mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ibadah itu, maka bukan amalan ikhlas, amalan saleh. Bukan amalan saleh. Sebaliknya, apabila ada seseorang melakukan amalan yang dituntunkan sesuai dengan tuntunan tetapi tidak ikhlas, dia mengerjakannya karena riya misalkan, karena sum'ah misalkan, maka bukan pula dikatakan itu amalan saleh. Maka amalan saleh apabila terpenuhi dua syarat. Pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wasalam sesuai dengan sunnah. Nah, maka Allah menyebutkan falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Syarat yang berikutnya, dan jangan dia menyekutukan dalam peribadahan kepada Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Jangan dia melakukan kesyirikan, karena kesyirikan itu akan menghapus, akan menggugurkan amalan soleh yang ia telah perbuat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, barang siapa yang menginginkan perjumpaan akhir dengan Rabb-nya dengan perjumpaan yang baik, maka hendaknya dia beramal saleh sesuai dengan sunnah dan ikhlas, dan jangan dia melakukan kesyirikan. Jangan dia melakukan bentuk-bentuk kesyirikan karena akan menghapus amalan salehnya tersebut. Dari ayat ini menunjukkan bahwa salah satu syarat yang wajib untuk dipenuhi agar amalan itu menjadi amalan yang diterima, tidak batal, tidak rusak, yaitu keikhlasan. Keikhlasan dalam melakukannya. bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah, sebagaimana nanti insyaallah akan disebutkan pada tempatnya. Nah, bukan karena riya, bukan pula karena sum'ah. Riya yakni mengamalkan amalan agar supaya dilihat, lalu orang-orang memujinya, menyanjungnya, menyangka dia seorang yang baik, yang soleh. Adapun sum'ah, sum'ah terkait dengan sesuatu yang didengar. Yakni dia melakukan satu amalan yang didengar, berarti ini bacaan. Nah, dia membaca Al-Quran sehingga didengarkan oleh orang lain, lalu orang lain memujinya. Dia melakukannya dengan tujuan agar dipuji. Orang ini bagus suaranya ketika membaca Al-Quran, orang ini banyak hafalannya, dan seterusnya. Disanjung dia dengan bacaan tersebut. Maka ini sum'ah. Perbedaan sum'ah dengan riya, para ulama mereka sebutkan dari sisi ini. Bahwa riya itu amalan yang dilihat, kalau sum'ah amalan yang didengar. Nah, kedua-duanya sama dalam hal celaan. Nas-nas yang menunjukkan diharamkan riya sama pula menunjukkan diharamkannya sum'ah. Ada perbedaan yang lain yang disebutkan para ulama, bahwa kalau riya, amalan itu adalah amalan yang dilihat secara langsung. Amalan yang langsung dilihat oleh orang lain. Itu riya. Adapun sum'ah adalah amalan yang dilakukan secara tersembunyi, namun pelakunya menceritakan kepada orang lain dengan tujuan agar dipuji. Saya tadi malam sholat malam jam sekian, saya kemarin berpuasa Senin Kamis misalkan. Dia menceritakan amalan yang sudah dia perbuat dengan tujuan agar kemudian orang menyangka dia baik atau memujinya, menyanjungnya. Ini sum'ah. Nah, ini bagian dari sum'ah. Ini perbedaan yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Baik, kita kembali. Dalam ayat ini berarti menunjukkan kepada kita diharamkannya seseorang melakukan riya. Melakukan amalan tidak ikhlas, tetapi dengan tujuan untuk dipuji, untuk disanjung. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, beliau menyebutkan di sini, "La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas." Janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian bil manni wal adza. Bil man dengan mengungkit-ungkit pemberian. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit wal adza dan dengan menyakiti. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang ketika dia telah beramal atau dia mengamalkan amalan saleh, jangan dibatalkan amalan saleh itu. Di antara bentuk-bentuk atau sebab-sebab yang menyebabkan amalan saleh itu batal, pertama dalam ayat ini Allah sebutkan dengan bentuk mengungkit-ungkit. Dia sudah selesai melakukan amalan soleh tapi dia ungkit kembali. Kamu kan sering saya bantu. Kamu kan sering saya kasih. Kamu kan kemarin sudah saya bantu. Sudah saya tolong. Kenapa hari ini kamu tidak bisa menuruti permintaan saya? Kenapa hari ini kamu tidak bisa membantu saya? Nyesal saya membantu kamu kemarin. Ah, dia mengungkit. Dia menyebut lagi kebaikan yang telah dia perbuat. Itu namanya al-man. Nah, mengungkit-ungkit kebaikan. Itu akan membatalkan amalan soleh yang telah dilakukan oleh seorang. Ketika seorang telah melakukan amalan soleh, jaga. Jangan sampai amalan soleh itu terbatalkan dengan hanya sekedar ucapan yang dia ucapkan. Tutup amalan itu, jangan diingat, jangan disebut. Ingatlah kejelekan dan dosa. Itu yang diingat agar kemudian seorang berusaha untuk memperbaiki. Adapun amalan kebaikan tutup, harapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala semata. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Demikian pula jangan batalkan amalan soleh itu, sedekah itu dengan menyakiti. Dia ngasih Dia berikan sedekah tapi dengan bentuk menyakiti. Ini saya kasih kamu. Tapi kamu jangan malas. Kamu tidak bekerja dengan baik. Misalkan. Nah, disakiti. Nah, makanya bekerja yang bagus. Jangan jadi ini dan itu. Nah, dia memberikan infak, memberikan sedekah, tapi dengan bentuk menyakiti. Menyakiti yang diberi. Nah, dengan ucapan, dengan perbuatan, maka ini perkara yang bisa membatalkan sedekahnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang. Jangan kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit dan dengan menyakiti. Kalladzi yunfiqu malahu ri'an nas. Seperti seorang yang menginfakkan hartanya karena ria untuk dilihat manusia. Dia berinfak agar supaya manusia melihat. Sehingga mereka bisa memujinya. Bisa menyanjungnya. Nah, bisa mengatakan kepadanya bahwa Anda ini seorang yang baik. Seorang yang dermawan. Seorang yang suka membantu. Nasallallahu alana walakumul afiyata wassalam. Taib, ini beberapa ayat yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan tentang diharamkannya ria. Permasalahan berikutnya, apa hukum ria itu? Apa hukumnya ria? Para ulama mereka menyebutkan bahwa asal hukum ria tersebut adalah syirkun asgar, syirik kecil. Asal hukum ria tersebut adalah syirkun asgar, syirik kecil. Hal ini berdasarkan beberapa riwayat hadis dalam riwayat Al-Imam Ahmad, hadis Mahmud ibn Labid radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan dari hal-hal yang aku khawatirkan menimpa kepada kalian adalah syirik kecil. Qalu ya Rasulullah wa ma syirkul asghar? Mereka bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Apa syirik kecil yang dimaksud? Ya, syirik kecil itu banyak. Tetapi para sahabat mereka bertanya, apakah syirik kecil yang dimaksud dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Yang sangat-sangat beliau khawatirkan. Bukan berarti beliau hanya mengkhawatirkan syirik kecil kepada para sahabat. Kalau syirik besar aman. Tidak. Maksud dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau khawatirkan syirik kecil ini karena memang syirik kecil ini perkara yang sangat tersamarkan. Perkara yang sangat tersamarkan. Nah, yang butuh kesungguhan. Yang membutuhkan perjuangan untuk seseorang itu selamat darinya. Nah, adapun syirik akbar, syirik yang besar, syirik besar sesuatu perkara yang zahir, yang nampak. Seseorang yang memiliki pengetahuan tentangnya bisa mengenali, bisa mengetahuinya. Nah, tetapi syirik asghar ini begitu tersamar. Nah, masuk dalam bentuk berbagai bentuk. Nah, yang kadang-kadang seseorang tidak menyadarinya kecuali yang Allah Subhanahu wa taala rahmati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan ketika ditanya apa itu syirik kecil, qala ar-riya, beliau mengatakan yang dimaksud adalah riya. Yang dimaksud adalah riya. Ini menunjukkan bahwa riya tersebut adalah syirkun asghar, syirik kecil. Nah, tentunya telah kita ketahui bersama bahwa syirik kecil itu dosa yang lebih besar tingkatannya dari dosa-dosa besar. Syirik kecil dosanya lebih besar tingkatannya dari dosa-dosa besar. Karena dosa-dosa besar itu dibawa kehendak Allah. Apabila Allah mengampuni, Allah akan ampuni. Apabila Allah menginginkan untuk menyiksa hamba tersebut, Allah akan siksa. Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya. Nah, adapun syirkun, adapun kesyirikan, kesyirikan telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan tidak Allah ampuni. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan, dosa disekutukan bersama Allah dengan sesuatu, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni apa-apa yang di bawah dari dosa syirik tersebut bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, bagi siapa yang Allah kehendaki. Ini menunjukkan bahwa dosa syirik itu dosa yang tidak diampuni. Tentunya ini semua bagi pelaku yang belum sempat bertobat semasa hidupnya di dunia. Belum sempat bertobat dari dosa tersebut semasa hidupnya di dunia. Kalau dosa itu dosa kesyirikan, tidak Allah ampuni. Kalau dosa itu selain kesyirikan, artinya di bawah tingkatannya dari dosa kesyirikan, di bawah tingkatannya dari dosa kekufuran, maka ini kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Khawati billah azani wa azakumullah. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Bakar ibn Abi Syaibah, Nabi SAW beliau menyatakan, iyyakum wa syirkat sarair. Hati-hati kalian dari syirik rahasia. Syirik yang bentuknya tersamarkan. Qalu wa ma syirkus sarair? Mereka bertanya, apa itu syirkus sarair? Syirik yang rahasia, yang tersamar. Qala, kata Nabi SAW, an yakuma ahadun yuzayyinu salatahu jahidan liyamduran nasu ilaihi. Seseorang, dia bangkit untuk mengerjakan salat. Yuzayyinu salatahu, lalu dia menghias-hiasi salatnya. Dia memperbagus salatnya. Jahidan, dia bersungguh-sungguh dengannya. Untuk apa? Liyamduran nasu ilaihi, agar manusia melihatnya. Agar manusia kemudian memujinya. Nah, bukan sekedar dilihat lalu dicontoh. Nah, ini berbeda. Tapi yang dimaksud adalah menampakkan kepada manusia untuk dipuji. Bahwa orang ini sholatnya bagus, orang ini sholatnya khusyuk, dan seterusnya. Ingin mendapatkan pujian. Ini dikatakan oleh Nabi SAW, syirkus sarair. Syirik yang rahasia, syirik yang tersamar. Baik, kita kembali. Bahwa asal hukum ar-riya adalah syirkun asghar, syirik kecil. Namun, akan menjadi tingkatannya itu menjadi syirkun akbar pada keadaan-keadaan tertentu. Artinya riya ini bisa menjadi besar, bisa menjadi syirkun akbar pada kondisi-kondisi tertentu. Di antara kondisi tersebut, ketika riya ini di asal amalan. Riya itu yang menjadi dasar amalan seseorang. Murni riya. Nah, murni riya. Nah, ini seperti amalannya kaum munafikin. Orang-orang munafik melakukan amalan asal atau pendorong dari amalan yang dia perbuat adalah karena riya, ingin menampakkan kepada orang. Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kondisi mereka, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Apabila mereka itu kaum munafikun akan bangkit mengerjakan salat, qamu kusala. Mereka bangkit mengerjakan salat itu dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, karena mereka akan atau hendak menampakkannya kepada manusia, karena riya. Ini menunjukkan bahwa riyanya mereka, riyanya kaum munafikin itu tingkatannya adalah riya syirkun akbar, syirik yang besar, yang menyebabkan wal'iyadu billah mereka kekal di dalam neraka ketika mereka meninggal di atasnya. Nah, ini khawati billah azani wa azakumullah, akan menjadi syirkun akbar. Dan ini biasanya merupakan amalan kaum munafikin. Nah, kaum muslimin biasanya amalan mereka kalau tercampur riya, itu biasanya ada percampuran. Nah, ada percampuran. Nah, ingin mendapatkan pahala, ingin juga mendapatkan tujuan dunia. Ini biasanya amalan seorang muslim. Adapun amalan orang-orang munafik, asal amalannya itu adalah memang karena riya. Ya, karena dia tidak beriman terhadap Allah. Dia tidak mengimani tentang balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang pertama. Keadaan yang kedua yang disebutkan oleh ahlul ilmi, ketika riya tersebut mendominasi seluruh amalannya. Nah, mayoritas amalannya itu dibangun di atas riya. Salat riya, puasa karena riya, zakat riya. Mayoritas amalannya riya. Nah, ini berarti naik tingkatannya. Ini menunjukkan bahwa riya itu menjadi sifat baginya, tabiat baginya, sehingga ini naik tingkatannya menjadi syirkun akbar, menjadi syirik besar. Oleh karena itu para ulama ketika menyebutkan tentang syirik kecil, lalu mereka menggolongkan di dalamnya riya, mereka menyebutkan dengan istilah yasirur riya, riya yang sedikit. Riya yang sedikit. Ya, kadang-kadang amalan ini riya, amalan yang lain ikhlas. Nah, riya yang sedikit. Ini menunjukkan kalau riya itu banyak, mayoritas amalannya riya, berarti telah naik tingkatannya dari syirkun asghar menjadi syirkun akbar. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Taib, ini hukum riya. Jadi hukum riya adalah asal hukumnya syirik kecil, namun akan menjadi syirik besar pada dua kondisi yang disebutkan oleh para ulama tersebut. Nah, di antara yang menyebutkannya Ibnu Qayyim dalam Al-Ighatsah, demikian pula Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan yang lainnya banyak dari kalangan ahlul ilmi. Tapi permasalahan berikutnya. Atau kita baca hadisnya terlebih dahulu. Lalu beliau menyebutkan satu hadis, beberapa hadis di antaranya. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini menunjukkan bahwa hadis ini hadis qudsi. Hadis qudsi, hadis yang diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut. Di mana Allah mengatakan dalam hadis itu, ana aghna syuraka'i ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak membutuhkan sekutu-sekutu berupa kesyirikan. Ana aghna syuraka'i ani syirki. Aghna syuraka'. Aku tidak membutuhkan terhadap kesyirikan. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku tidak membutuhkan kesyirikan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan. Asyraka fihi ma'i ghairi. Yang dia sertakan. Yang dia sekutukan. Yang dia ikut sertakan. Bersamaku ada selainku. Artinya diniatkan untuk Allah juga untuk selain Allah. Untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan dunia. Dan yang semisalnya. Taraktuhu wa syirkah. Saya akan tinggalkan amalannya tersebut dan sekutunya. Saya akan tinggalkan dia dan amalannya. Nah, dan sekutunya. Rawahu Muslim, hadis dalam riwayat Imam Muslim. Taraktuhu wa syirkah. Saya akan tinggalkan dia, dia yang melakukan amalan tersebut, wa syirkahu dan sekutunya. Artinya tidak Allah terima. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tersebut. berarti menunjukkan amalan itu amalan yang tertolak. Nah, taib, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang hukum amalan, hukum ibadah yang tercampur atau ada padanya niat riya atau ada padanya bentuk kesyirikan. Nah, kita fokuskan kepada permasalahan riya. Para ulama mereka menjelaskan bahwa ibadah apabila bercampur dengan riya itu ada tiga keadaan. Amalan ibadah apabila bercampur dengan riya itu ada tiga keadaan. Taib, ini tentunya telah terbedakan dengan pembahasan pertama tadi yang itu merupakan syirik akbar dari amalan kaum munafikin yang memang dasar amalan mereka karena riya. Pembahasan kita terkait dengan amalan yang bercampur. Ingin mendapatkan pahala dari Allah, iya. Ingin mendapatkan bagian dari dunia juga, iya. Bagian dia dari dunia itu banyak. Berupa pujian, berupa sanjungan, berupa kedudukan, na'am. Dan yang semisalnya. Taib, itu ada tiga kondisi, ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, bahwa riya itu muncul di awal amalan. Riya itu muncul di awal amalan. Artinya yang menjadi penggerak amalannya karena riya. Kenapa dia ingin beramal? Karena memang tujuan awalnya adalah riya. Riya ini telah muncul di awal amalan. Sebelum dia beramal sudah muncul riya. Sama saja riyanya itu menyeluruh. Artinya memang murni karena riya. Seperti amalannya kaum munafikin. Atau memang bercampur. Ingin dapat pahala iya. Ingin dapat pujian. Atau ingin mendapatkan tujuan dunia juga iya. Jadi bersamaan niat itu telah ada di awal amalan. Nah. Ini para ulama mereka menyebutkan hukum amalannya adalah terhapus. Adalah batal. Ayat-ayat Al-Quran yang telah dibaca. Demikian pula hadis yang sebelumnya tadi. Hadis Abu Hurairah yang disebutkan. Itu menjelaskan tentang batalnya amalan tersebut. Dalam riwayat An-Nasa'i hadis Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Ada seseorang yang datang kepada Nabi SAW lalu berkata. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra malahu. Laki-laki ini bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang dia berperang. Seseorang yang berperang. Dia menginginkan pahala, juga menginginkan pujian, sanjungan. Ingin dapat pahala, iya. Ingin juga dapat pujian untuk dikatakan orang ini pemberani. Orang ini tangguh. Naam. Dan seterusnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan la syai'a lahu. Orang ini tidak mendapatkan sedikit pun. Kembali si penanya tadi menanyakan kali berikutnya sampai tiga kali. Nabi SAW selalu mengatakan, La syai'a lahu. Tidak ada sesedikit pun yang ia dapatkan. Nah, tidak ada sedikit pun yang ia dapatkan. Kemudian Nabi SAW beliau melanjutkan, beliau menyatakan, Inna allaha la yakbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtagi bihi wajhah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sebuah amalan kecuali yang ikhlas dan mengharapkan semata wajahnya. Allah tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam As-Sahihah. Ini menunjukkan bahwa Niat riya itu apabila di awal amalan, maka akan menyebabkan amalan itu terbatalkan. Oleh karena itu penting bagi kita seluruh sekalian, seluruhnya, al-mutakallim was-sami', kita seluruhnya diwajibkan, diperintahkan untuk memperhatikan niat-niat kita. Apa yang kita amalkan, jaga niat tersebut, jangan sampai masuk padanya kesyirikan. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Karena akhir darinya adalah kerugian. Kerugian dunia, demikian pula kerugian akhirat. Nasallallahu lana wa lakumul afiyata wassalam. Taib, ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, apabila riya itu muncul di tengah amalan. Apabila riya itu muncul di tengah amalan. Awalnya seseorang ikhlas. Dia belajar menuntut ilmu ikhlas. Dia sholat ikhlas. Dia puasa ikhlas. Namun di tengah amalan muncul riya. Muncul keinginan untuk mendapatkan pujian. Sehingga dia perbagus sholatnya misalkan. Dia perbagus ibadahnya dengan tujuan agar dia mendapatkan pujian. Karena dilihat orang. Orang memujinya, orang menyanjungnya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita hendaknya kita berhati-hati dari memberikan pujian kepada seseorang. Nah, bantu saudara kita tersebut dengan tidak membiasakan diri kita memujinya. Kadang-kadang seseorang itu nasallallahu alaihi wa lakumul afiyata wassalamat terselamatkan di awal amalannya ikhlas, tetapi karena saudaranya tidak memberikan bantuan kepadanya dalam bentuk tidak menjaga niatnya, lalu kemudian ia dipuji. Oh memang kamu ini rajin sekali. Oh memang kamu ini pintar sekali. Sangat pintar kamu, sangat cerdas, mudah menghafal, mudah begini dan begitu, dipuji. Ini wal'iyadu billah bisa merusak orang yang dipuji tadi. Niatnya bisa berubah. Nah, oleh karena itu perkara yang sangat penting, jaga amalan saudara kita. Nah, doakan kebaikan kepadanya. Dan jangan memujinya. Nah, jaga amalannya. Agar kemudian amalan dia pun terjaga. Jangan dipuji dia di depannya. Nah, kamu ini saya lihat sangat rajin sekali. Nah, sangat pandai. Nah, suka membantu. Suka menolong. Dan seterusnya. Kasihan. Jangan sampai dengan sebab ucapan kita tersebut, amalan saudara kita itu batal. Gugur disebabkan perubahan niat darinya. Nasallallahu lana walakumul afiyata wassalam. Taib. Perkara yang kedua, apa hukum amalan ibadah bila bercampur riya di tengahnya? Para ulama mereka menyebutkan yang kesimpulannya, apabila dia mampu mengusir niat riya tersebut, ketika riya itu datang di tengah amalannya, lalu kemudian dia berusaha tolak, dia usir niat tersebut, dia berusaha kembali ikhlas, sampai akhir amalannya dia berusaha untuk ikhlas, untuk kokoh, maka amalannya diterima. Riya yang sempat muncul di tengah amalannya tadi tidak memudaratkan amalannya. Tidak memudaratkan amalannya. Dan ini yang sepatutnya kita seluruhnya lakukan. Nah, kita mengetahui bahwa syariat Islam ini syariat yang pertengahan. Tidak ghulu dan berlebih-lebihan. Tidak pula meremehkan dan meninggalkan. Artinya amalan seorang muslim harus pertengahan. Dalam semua perkara agama, termasuk diantaranya dalam bab ini. Bab ikhlas. Seorang ketika melakukan ibadah diwajibkan baginya untuk ikhlas. Dan dia harus berusaha untuk ikhlas itu. Meskipun sesuatu yang butuh perjuangan. Sesuatu yang sulit. Namun pula ada sisi yang lain yang juga dia harus perhatikan. Jangan sampai karena dia ingin menjaga diri dari riya tersebut, menyebabkan dia meninggalkan amalan, menyebabkan dia meninggalkan ibadah. Jangan sampai syaitan masuk dari jalur sebaliknya. Syaitan mengatakan kepadanya, kalau saya sholat riya, itu kan bisa terancam neraka. Tidak diterima amalannya. Itu syirkun asghar. Mending saya enggak usah sholat. Biar enggak riya. Akhirnya menyebabkan dia meninggalkan ibadah. Ini tercela. Ini sesuatu yang salah. Nah. Menghafal Al-Quran. Nah, amalan ibadah diwajibkan baginya ikhlas. Dia harus berusaha untuk ikhlas. Jangan dia larut dalam godaan syaitan untuk riya. Dan jangan pula dia ikuti langkah-langkah syaitan dengan bentuk meninggalkan amalan. Dengan beralasan, daripada saya riya, mending saya enggak usah baca Al-Quran. Daripada saya riya, mending saya enggak usah menuntut ilmu. Nah, dan seterusnya. Jangan. Itu dua jalur, dua langkah syaitan. Yang satu ekstrim kanan, yang satu yang kiri. Seorang muslim diperintahkan untuk pertengahan. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Nah, lakukan amalan tersebut dan jaga keikhlasan. Berusaha untuk mengikhlaskan niat. Baik, ini keadaan yang pertama. Kalau dia mampu mengusir riya tersebut, maka tidak termudaratkan amalannya. Keadaan yang kedua, ketika dia tidak mampu mengusir riya yang muncul. Dia sholat pertama ikhlas. Di pertengahan sholatnya muncul riya. Dan riya ini terus berkelanjutan sampai akhir sholatnya. Tidak mampu dia usir riya tersebut. Sampai akhir amalannya riya. Para ulama mereka menyebutkan bahwa hukum amalannya dalam kondisi atau keadaan yang kedua ini, itu amalannya tertolak. Amalannya tertolak berdasarkan keumuman hadis, demikian pula ayat yang telah disebutkan. Nah, taib, ini keadaan yang kedua. Riya muncul di pertengahan amalan. Keadaan yang ketiga, ketika riya itu muncul di akhir amalan. Riya muncul di akhir amalan. Nah, para ulama mereka menyebutkan, riya tersebut muncul di akhir amalan, itu tidak memudaratkan amalan yang telah dia perbuat. Tidak memudaratkan amalan yang dia perbuat. Selama. Sekali lagi, riya yang muncul di akhir amalan, setelah dia selesai melakukan amalan, itu tidak memudaratkan amalannya selama. Selama tidak muncul darinya ujub, bangga diri, merasa besar, merasa bangga dengan amalannya lalu meremehkan yang lain, dan selama dia tidak menyebut-nyebut amalan yang telah dia perbuat. Selama dia tidak menyebut-nyebut amalan yang dia perbuat. Ayat yang telah kita sebutkan tadi, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Nah, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit. Nah, dengan menyebut ya, dan juga dengan mengganggu, menyakiti. Demikian. Dan telah kita sebutkan juga para salah satu perbedaan riya dengan sum'ah. Adapun sum'ah, dia melakukan amalan secara tersendiri lalu dia ceritakan, tadi malam saya bangun jam 2. Kenapa bangun jam 2? Iya, saya memang biasa sholat malam jam 2 itu. Subhanallah, diceritakan kepada yang lain. Nah, ini bisa membatalkan amalan yang telah dia perbuat, ibadah yang telah dia lakukan. Nah, apabila amalan itu sudah dilakukan, sudah tutup, tidak perlu disebutkan. Jangan membatalkan amalan tersebut dengan menyebut-nyebut. Baik, kita kembali. Bahwa riya yang muncul di akhir amalan, ya, itu tidak memudaratkan amalan tersebut selama tidak muncul darinya ujub, bangga diri, meremehkan yang lain, dan tidak muncul darinya bentuk menyebut-nyebut amalan kebaikan yang telah dia perbuat. Karena hal itu akan bisa membatalkan amalannya. Salah satu hadis yang beliau rahimahullah ta'ala sebutkan juga dalam bab setelahnya. Hadis Abu Dzar, kita baca. An Abi Dzarrin qala qila li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Dzar, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ara'aita ar-rajula alladhi ya'malul 'amala minal khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Bagaimana pendapatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang dia melakukan satu amalan kebaikan, wa yahmaduhun nasu alaih, lalu manusia memujinya. Dia melakukan satu amalan kebaikan, lalu manusia memujinya. Artinya dia melakukan amalan, awalnya ikhlas, sudah selesai amalan itu, selesai. Ternyata amalannya diketahui orang. Ternyata amalannya itu dilihat oleh orang atau didengarkan orang. Lalu manusia pun memujinya. Manusia kemudian menyanjungnya tanpa dia niatkan, tanpa dia inginkan. Ditanyakan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tilka ajilu busyral mu'min." Tilka ajilu busyral mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan kepada seorang mukmin. Artinya kabar gembira bahwa amalannya itu amalan saleh, bahwa amalannya itu amalan yang diterima. Naam. Kenapa? Karena manusia mereka bersaksi tentang kebaikan, kebaikan orang tersebut. Naam. Padahal dia tidak menginginkan pujian itu. Ini menunjukkan bahwa riya, atau mungkin kita bahasakan rasa senang dengan apa yang telah dia perbuat, ya, ketika muncul di akhir amalan, ketika muncul di akhir amalan tanpa dia niatkan, tanpa dia inginkan, manusia kemudian menyanjungnya, ini tidak merusak amalan yang dia perbuat. Selama tadi telah disebutkan, dia tidak muncul darinya rasa ujub, bangga diri, dan tidak pula menyebabkan dia menyebutkan amalan-amalan yang telah dia perbuat. Baik. Di antara hadis yang disebutkan oleh muallif di sini rahimahullah dalam bab ini adalah terkait dengan amalan-amalan besar. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah. Coba lihat, Nabi SAW beliau menyatakan, barang siapa yang mempelajari ilmu yang diharapkan dengannya wajah Allah, berarti ini ilmu syar'i. Mempelajarinya bisa mendapatkan pahala, bisa mendapatkan keutamaan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini amalan saleh. Nah, menuntut ilmu. Tapi kata Nabi SAW, siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dengan ilmu itu dia harapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'araban minad dunya. Namun dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Subhanallah, ini terkait dengan amalan kita. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan nasihat untuk kita seluruhnya. Nah, beliau mengatakan barang siapa yang mempelajari ilmu yang seharusnya ilmu itu dicari wajah Allah, tetapi sayang dia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia. Untuk mendapatkan bagian dari dunia, apa saja bentuknya? Apa saja bentuknya dari tujuan dunia? Padahal seharusnya dia harapkan wajah Allah dengan amalan menuntut ilmu itu. Maka kata Nabi SAW, lam yajid arfal jannat yawmal qiyamah. Dia tidak akan mendapatkan bau jannah pada hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan bau jannah pada hari kiamat. Na'udzubillah. Nah, hadis ini dalam riwayat Abu Daud rahimahullahu taala disahihkan oleh para ulama. Khawati billah azani wa azakumullah, berarti hadis ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Sekali lagi, syariat ini syariat pertengahan. Naam, tidak ekstrem kanan dalam artian ghulu dan berlebihan. Tidak pula taksir wa tafrid, tidak pula meninggalkan dan meremehkan amalan. Artinya tidak bersikap riya ketika menuntut ilmu, jaga keikhlasan, jaga niat, dan tidak pula sebaliknya meninggalkan amalan ini karena takut riya. Jangan sampai seseorang larut menuntut ilmu karena ingin mendapatkan dunia, karena ingin mendapatkan bagian dari dunia bagaimanapun bentuknya. Jangan pula sebaliknya dia meninggalkan menuntut ilmu karena takut riya. Daripada saya riya, mending saya enggak usah menuntut ilmu. Daripada niatnya nanti saya berubah, mending saya enggak usah belajar. Daripada tahu enggak bisa beramal, mending enggak usah belajar. Nah, ini salah. Nah, seorang muslim wajib untuk menuntut ilmu syar'i dan wajib mengikhlaskan niatnya untuk mendapatkan pahala. Nah, jangan dia ikut larut dalam godaan syaitan dengan riya atau ingin mendapatkan dunia dengan ilmu tersebut atau dengan menuntut ilmu. Jangan pula sebaliknya dia meninggalkan ilmu, dia meninggalkan ibadah karena takut riya atau karena takut tidak bisa mengamalkannya. Menuntut ilmu dan ikhlas dan mengamalkan. Nah, ini syariat Islam membimbingkan bimbingan pertengahan. Baik, kesimpulannya bahwa riya adalah amalan yang diharamkan. Oleh karena itu, al-muallif rahimahullah ta'ala berusaha beliau menyebutkan dalam salah satu bab dalam kitab Manhiyat ini yang menunjukkan bahwa perkara ini perkara yang terlarang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk menjaga, untuk terjaga amalan-amalan kita agar senantiasa ikhlas. Kita berusaha untuk ikhlas dan istiqamah di atasnya dan untuk mencontoh dan mengikuti tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam. Nasallallahu lana wa lakum al-afiyata wassalamah. Wallahu al-muwaffiq. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.